بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبق في لقاء الصبح أن تكلمنا عن بعض الجوانب المتعلقة بنعيم الجنة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Telah berlalu pada pertemuan di pagi hari kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kenikmatan surga. وأجبنا في ذلك اللقاء عن بعض الأسئلة المتعلقة في هذا الباب. Dan kita telah menjawab dalam pertemuan tersebut beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan ini. وبقيت أسئلة تحتاج إلى جواب ليتضح جزء من هذا النعيم. Dan masih tersisa beberapa pertanyaan yang butuh untuk diberi jawaban agar kemudian semakin jelas bagi kita beberapa hal yang berkaitan dengan kenikmatan surga ini. Wa qabla al-bad'i bil ijabati ala ba'd al-as'ilati as-sabiqi dhikruha. Dan sebelum memulai untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, أحب أن أذكر فائدة وتقريرا متعلقا بهذه الدار وتلك الدار. Aku ingin menyebutkan satu faedah dan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat tersebut. فاعلموا رحمكم الله أن الدار داران. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian bahwa tempat tinggal itu ada dua macam. هما دار القرار. Yang keduanya adalah merupakan tempat menetap. فالله خلق دارا لأهل مرضاته وطاعته واتباع أمره والائتمار بدينه والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل menciptakan sebuah tempat tinggal untuk hamba-hamba yang diridainya dan yang mengikuti perintahnya dan yang senantiasa berjalan di atas agamanya dan mengikuti bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa daran ukhra lilladhina yattabi'una asbaba sakhatihi wa ghadabihi almuttabi'ina lishahawat. Dan Allah azza wa jal menciptakan tempat tinggal yang lain, yaitu tempat tinggal yang disiapkan bagi orang-orang yang mengikuti sebab-sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan kemarahannya, yaitu mereka yang senantiasa menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Wal ula hiya al jannah wal thaniyatu hiya al nar. Yang pertama adalah surga al jannah dan yang kedua adalah neraka. وهما دار القرار. Keduanya adalah tempat menetap. وخلق سبحانه وتعالى دارا ثالثة هي كالميناء. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan sebuah tempat tinggal yang ketiga, yang itu berstatus seperti sebuah pelabuhan. Hiya kal mina yatazawwadu minha ashabuha, fa ashabul jannati yatazawwaduna fi hadhihi ad-dunya bizadil jannah min at-ta'ati wat-taqwa. Dia seperti tempat berlabuh, yaitu sebagai sebuah pelabuhan yang mana mereka melakukan berbagai macam persiapan dari bekal-bekal mereka. Maka penghuni surga mereka mempersiapkan bekal mereka, yaitu dalam kehidupan dunia ini, dengan bekal yang akan menyebabkan mereka meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ahlun nar yatazawwaduna min hadzal mina wa min hadhihi ad-dunya bizadi al-ma'asi wal-udwani wal-zulmi wal-baghi. Demikian pula penghuni neraka, mereka berbekal dari pelabuhan ini, yaitu dari kehidupan dunia ini, dengan bekal kemaksiatan dan bekal kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala عند أن خلق الجنة أخرج منها آثارا كالأدلة عليها. الله عز وجل tatkala menciptakan surga, maka Allah عز وجل mengeluarkan dari surga itu jejak-jejak, seakan-akan itu menjadi dalil-dalil yang mengantarkan kepadanya. فأخرج من دار رحمته آثارا طيبة من المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة والثمار اللذيذة وغير ذلك من النعيم الذي نجده في الدنيا. Maka Allah Azza wa Jal mengeluarkan dari tempat rahmatnya, dari surganya, ada bekas-bekas atau jejak-jejak yang baik dari berbagai macam jenis makanan, makanan yang baik, demikian pula minuman yang baik, demikian pula buah-buahan yang penuh dengan kelezatan, yang itu merupakan bagian dari sebuah kenikmatan. فَمَا نَذُوقُهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا نَسْمَعُهُ وَنَرَاهُ مِنَ الْمَلَذَّاتِ إنما هو نفحة من نفحات تلك الدار دار النعيم نفحة يسيرة. Maka apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini dari berbagai hal-hal yang baik, dan apa yang kita dengarkan dari hal-hal yang kita merasakan sebuah kenikmatan dan kelezatan, pada hakikatnya itu adalah merupakan bahagian yang kecil dari apa yang telah Allah siapkan untuk kenikmatan yang terdapat di dalam surga. Mal hikmatu min hadha? Apa hikmah dari semua ini? Lillahi hikamun kathiratun la ya'lamuha illa hu. Allah Azza wa Jal memiliki banyak hikmah di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. ومن الحكم التي تلمسها بعض العلماء. Dan termasuk di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, أنه إذا رأى المؤمنون هذا النعيم الذي في الدنيا تذكروا بهذا النعيم ذلك النعيم العظيم. Bahwa tatkala kaum mukminin mereka melihat sebuah kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, maka mereka pun mengingat adanya kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat. Fayatadhakkaruna ma fi tilka ad-dar min al-khairi was-surur fayushammiru wa yashtaqu wa yajtahidu ila jannatin na'im wa yaqulun Allahumma la 'aysha illa 'aysha al-akhirah. Maka mereka pun mengingat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kaum mukminin dalam kehidupan akhirat, sehingga hal ini menyebabkan mereka menyingsingkan lengan mereka untuk bersemangat bersungguh-sungguh untuk meraih kenikmatan di akhirat tersebut, dan mereka mengatakan tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faru'yatul mu'minina li ba'dhi hadha an-na'imi fid dunya yuhdithu lahum himmatan wa 'azman wa iradatan wa ishtiyaqan ila jannati an-na'imi wa maladhatiha. Maka kaum mukminin tatkala mereka melihat sebagian dari kenikmatan yang ada dalam kehidupan ini, maka hal tersebut akan menumbuhkan bagi mereka kecintaan dan semangat untuk mengharapkan kenikmatan yang ada di dalam surga yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. لِأَنَّ النَّعِيمَ يُذَكِّرُ بِالنَّعِيمِ وَالشَّيْءَ يُذَكِّرُ بِجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ. Sebab sebuah kenikmatan itu akan mengingatkan seseorang kepada kenikmatan yang lainnya, sebagaimana sesuatu ketika dilihat itu akan mengingatkan seseorang kepada sesuatu yang sejenis dengannya. فَنَعِيمُ الدُّنْيَا يَسُوقُ الْمُؤْمِنَ إِلَى النَّعِيمِ الْأَكْمَلِ وَاللَّذَّةِ الْأَعْظَمِ. Maka kenikmatan di dunia itu akan menghantarkan seorang mukmin kepada kenikmatan yang lebih sempurna dan yang lebih besar. Katsirun minkum fi hadhihi al-bilad qad la ya'rifu hadha jayidan kama ya'rifuhu al-arabu alladhina ya'tuna ila biladikum. Banyak di antara kalian yang tinggal di negeri ini mungkin mereka tidak mengetahui akan berbagai macam kenikmatan yang itu diketahui oleh orang-orang Arab yang berasal dari negeri Arab, lalu kemudian mereka datang ke negeri kalian. Kathirun minal Arabi laysa fi biladihim kalladhi fi biladikum minal ashjar wal khudra wal fawakih wal asya al jamilah wal amtar الغزيره والمناظر المبهجه. Banyak dari kalangan Arab yang di negeri mereka tidaklah seperti apa yang terdapat di negeri kalian. Di negeri kalian ini yang banyak terdapat berbagai macam jenis pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hal-hal yang hijau dari sayur-sayuran, buah-buahan, demikian pula hujan yang lebat dan berbagai jenis pemandangan yang menakjubkan. فَعِنْدَمَا يَصِلُونَ إِلَى هَذِهِ الْبِلَادِ فَيَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مِنَ الْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ وَالْمَنَاظِرِ الْجَمِيلَةِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ مِنْ أَعْمَاقِ قُلُوبِهِمْ ويقولون هذا خلق الله هذه الدنيا فكيف بالآخرة هذا كثير منهم ممن يوفقه الله للتفكر في مخلوقاته يتعجب تعجبا شديدا من تلك المناظر ويسبح الله كثيرا ويتذكر الجنة. Tatkala mereka tiba di negeri ini, lalu kemudian mereka menyaksikan berbagai hal yang begitu indah dari berbagai macam jenis pemandangan, hal-hal yang menyenangkan mereka, maka mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, yang ucapan tasbih itu berasal dari hati mereka yang paling dalam, dan mereka mengatakan Subhanallah, ini adalah ciptaan Allah di dunia, lalu bagaimana dengan ciptaan Allah Azza wa Jal di akhirah, di dalam al-jannah. Banyak dari mereka, yaitu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memikirkan dan memandang tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka mereka pun merasa kagum, lalu mereka pun mengingat akan keindahan dan kenikmatan surga itu. Walihada tajiduhum idza ja'u ila huna yusawwiruna katsiran. Oleh karena itu engkau mendapati orang-orang Arab apabila mereka tiba di negeri ini, mereka banyak melakukan pemotretan. Thumma yarjuhuna fayadhunaha fil YouTube wa yaktubun jannatullahi fi ardhih. Kemudian setelah itu mereka kembali ke negeri mereka, lalu mereka pun menampilkan pemandangan-pemandangan yang telah mereka potret tersebut di dalam channel YouTube, lalu mereka mengatakan inilah surga Allah yang ada di muka bumi ini. Idza katabta fil YouTube jannatullahi fi ardhih mubasharatan yatla wa yadhhar laka manadhiru hadhihi al bilad. Apabila engkau menulis kolom pencaharian di YouTube, kamu menulis hadza jannatullah fil ard, surga Allah di muka bumi, maka akan muncul kepadamu berbagai macam jenis pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di negeri ini. Madza nuridu bi hadzal kalam kullihi? Apa yang kita kehendaki dengan apa yang telah kita sebutkan ini seluruhnya? Nuridu an nadhkura syahidan wa dalilan ala anna an-na'ima yudhakkiru bin-na'im, an-na'im fid dunya yudhakkiru bin-na'im fil akhirah. Kita ingin menyebutkan sebagai sebuah penguat dari apa yang telah kita terangkan tadi, bahwa sebuah kenikmatan yang kita rasakan itu akan mengingatkan kita untuk mengingat kenikmatan yang berikutnya. Maka kenikmatan yang ada di dunia bagi seorang mukmin mengingatkan kenikmatan yang ada di akhirat. Kama khalaqallahu fi hadhihi ad-dar ad-dunya umuran min umuri al-jannati wa nafahat yasira tudhakkiru bil jannah faqad akhraja Allahu min an-nar umuran tudhakkiru bi jahimihi wa 'adabihi wa sakhatihi min al-hararati wan nari wa ghairi dhalik. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menciptakan di muka bumi ini hal-hal yang pada hakikatnya itu bagian dari kenikmatan surga, bagian kecil dari kenikmatannya, maka Allah Azza wa Jal juga menciptakan dalam kehidupan dunia ini yang itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari neraka yang akan mengingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan panasnya siksaannya. Wa min al-hikmati fi dhalika anna al-insana wal mu'mina al-aqila yastadillu bima fi ad-dunya min makruhat wa shada'id ala ma fi an-nar min ahwalin wa 'adha'im. Dan termasuk di antara hikmah adanya bahagian dari siksaan tersebut, bahwa seseorang tatkala mereka menyaksikan hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang merupakan bagian dari siksaan dalam kehidupan dunia, mereka pun menjadikannya sebagai dalil tentang apa yang terdapat di dalam neraka dari hal-hal yang menyulitkan dan siksaan. فَإِنْدَمَا يَخْرُجُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا يتذكر نار جهنم وأن نار جهنم أشد حرا. Ketika seseorang keluar di siang hari di panas terik matahari, maka hal tersebut mengingatkan seseorang tentang dahsyatnya siksaan yang terdapat di dalam api neraka, dan bahwa api neraka itu jauh lebih panas dari panasnya dunia. عندما يرى محروقا شخصا قد احترق او يحترق او يحترق هو بنفسه يتذكر ذلك العذاب العظيم في نار الجحيم. Dan ketika seorang melihat ada seseorang yang terbakar atau dia sendiri yang terkena bagian dari sesuatu yang membakar, hal itu mengingatkan dia tentang azab dan siksaan yang pedih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Jahim. Wal khulasatu anna Allah ja'ala wa akhraja min nari al-jahim wa min dari al-jahim umuran yasiratan takunu ibratan lil mu'minin wasiyatan yasuqu biha ibadahu al-khaifin hatta yanju min al-jahim wa yadkhulu ila dari al-na'im. Maka kesimpulannya bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan dan menciptakan beberapa hal-hal yang ringan yang itu pada hakikatnya merupakan bagian dari neraka Jahannam untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum mukminin yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah yang mukmin agar kemudian mereka selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Wa narji'u al-ana ila as'ilatina wal ijabati 'alayha. Maka sekarang kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. Arafna limadha natakallamu 'anil jannati wa na'imiha. Kita telah mengetahui tentang mengapa kita membahas dan bercerita tentang nikmatnya surga. Wa baqiya su'alun muhimmun yata'allaqu bidzalik. Dan masih tersisa sebuah pertanyaan penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa huwa annahu indama natakallamu 'an na'imil jannah هل يمكن أن نحيط بجميع أوصافها ونعيمها وأن ندرك تفاصيل ما أعده الله فيها؟ Yaitu tatkala kita membahas tentang kenikmatan surga, apakah memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan itu dan menerangkan secara rinci yang terdapat di dalamnya? الجواب أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم. Maka jawabannya adalah jawaban yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah dan al-Imam Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa alfadhuhum mutaqaribah. Dan lafaz hadis ini berdekatan. Wa fihi shahidtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam aw shahidtu minan nabiy sallallahu alaihi wa sallam majlisan dhakara fihi wasf al-jannah aw wasafa fihi al-jannah. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa aku menghadiri satu majelis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sifat al-jannah. Hatta intaha thumma qala fi akhir hadithihi. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyifatkannya, lalu beliau mengatakan pada akhir dari hadis tersebut, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik di dalam hati seorang hamba. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah تتجافى جنوبهم عن المضاجع, bahwa lambung-lambung kaum mukminin itu jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka. Sampai kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ, maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam jenis kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamu an-nasi bil jannah fala ahad ya'lamu anil jannati kama ya'lamu huwa min al-bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mengetahui tentang al-jannah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang al-jannah. Wa ahadithuhu fi wasfil jannati wa na'imiha kathiratun jiddan. Dan hadith-hadith yang beliau sebutkan dan terangkan tentang sifat al-jannah itu sangat banyak sekali. Wa hadzal majlis alladhi jalasahu an-nabiy ma'a as-sahabati haddatha fihi an wasfil jannati kathira. Dan majlis yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifat surga itu. Wa ma'a hadzal wasfil kathir yaqul فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Namun disertai demikian banyak sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya beliau pun mengatakan bahwa di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati manusia. Wa daraba amthilatan fi dzalika فقال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها كما في البخاري عن سهل بن سعد. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa perumpamaan tentang nikmat yang terdapat di dalam al-jannah itu, seperti yang beliau sebutkan bahwa tempat cambuk atau seukuran cambuk yang terdapat di dalam surga dari salah seorang kalian itu jauh lebih mahal dari dunia dan segala isinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad. Wa satatina ba'dhu at-tafasili li na'imi al-jannati fi mawadhi'iha bi idznillah. Dan akan datang kepada kita penjelasan tentang sebagian rincian yang terdapat di dalam keindahan surga pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma alladhi yajibu alaina an na'rifahu idza aradna ma alladhi yajibu alaina an na'malahu idza aradna an na'rifa na'im al-jannah. Lalu apa yang wajib bagi kita untuk kita amalkan agar kemudian kita bisa mengetahui tentang kenikmatan surga itu? إذا أردنا أن نعرف نعيم الجنة علينا أن نعرف نعيمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. Apabila kita hendak mengetahui kenikmatan yang terdapat di dalam al-jannah, maka hendaknya kita mengetahuinya dan mempelajarinya dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya, dari firman Allah Azza wa Jal dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-jannata khalaqaha Allah wa huwa al-khaliq ya'lamu madha khalaq falan yatakallama ahadun 'anil jannati kama yatakallamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab surga itu yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jal, dialah penciptanya, dan yang menciptakan tentu lebih mengetahui tentang isi ciptaannya tersebut, maka tidak ada seorang pun yang mampu membahas, yang mampu berbicara tentang surga seperti Allah Azza wa Jal yang menerangkan dan menjelaskannya. Walan yatakallama ahadun minal bashari anil jannati kama yatakallamu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah seorang pun dari kalangan manusia ini yang mampu membahas dan berbicara tentang surga seperti dibahasnya oleh seseorang yang tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ma'a at-tanabbuhi lima yaridu fil ahadith wat-tamyiz baina as-sahih wadh-dha'if fa inna الكتب التي تتكلم عن الجنة كثيرة وفيها أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع المصنوع المكذوب فالذي ينبغي على المؤمن إذا أراد أن يعرف نعيم الجنة أن يعرفها من الكتب الموثوقة التي تميز الصحيح من الضعيف. Bersama dengan peringatan tentang penjelasan na'imul jannah, kenikmatan surga yang disebutkan di dalam hadis, maka hendaknya kita berusaha untuk membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab-kitab yang menerangkan tentang surga dan kenikmatannya itu telah terkumpul padanya berbagai macam hadis-hadis. Ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Rasul yang itu bukan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang apabila dia hendak berbicara tentang nikmatnya surga, maka hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab yang terpercaya yang bisa membedakan dan memilah-milah antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Wa fi as-sahih ats-tsabit min al-akhbar wal-ahadith fi na'im al-jannah ghuniyatun 'an adh-dha'if wal-mawdu'. Dan terhadap hadis-hadis yang sahih yang pasti diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari berita-berita yang menerangkan tentang nikmatnya surga, itu sudah mencukupi bagi kita daripada membaca atau beramal dengan hadis-hadis yang lemah yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-as'ilati allati sabaqa dhikruha 'an na'im al-jannah, hal ma warada fi an-nusus min al-ayat wal ahadith في نعيم الجنة هل هو حقيقة أم خيال؟ هل هو واقع أم أوهام؟ Termasuk di antara pertanyaan yang disebutkan tentang nikmatnya surga, apakah kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, di dalam nas-nas yang menerangkan tentang nikmatnya surga, apakah kenikmatan itu sifatnya hakiki ataukah hanya sebuah khayalan? Apakah kenikmatan tersebut adalah sebuah realita ataukah hanya sebuah penggambaran yang tidak ada hakikatnya? Aqidatu ahli sunnah wal jamaah anna ma dhakarahu Allah 'anil jannah fahuwa haqiqatun la khayal wa waqi'un la awham وأنها جنة موجودة مخلوقة الآن وفيها أناس ينعمون وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ينعم فيعتقدون هذا عقيدة ولا يعتقدون أنها أوهام أو أنها خيال أو أنها مجرد تمثيل. عقيدة أهل السنة والجماعة menetapkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang berbagai macam kenikmatan surga itu adalah merupakan sebuah hakikat, bukanlah sebuah khayalan. Itu adalah sebuah realita, bukan adalah sebuah dugaan, bahwa surga Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang diciptakan dan dia ada wujudnya, dan di dalamnya terdapat beberapa manusia yang mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun meyakini bahwa ini adalah sebuah hakikat. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah khayalan atau hanyalah sebuah perumpamaan-perumpamaan. Wa min al-as'ilati as-sabiqi dhikruha hal na'imul jannati rutbatun wahidah am rutabun mutafawitah. Termasuk di antara pertanyaan yang telah disebutkan, apakah nikmat surga itu satu tingkatan ataukah kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat? Laqad dallati an-nusus min al-kitabi was-sunnati 'ala anna al-jannata wan-na'ima darajatun mukhtalifah wa maratib mutafawitah wa manazil muta'addidah. Nas-nas dari kitabullah dan dari sunnah telah menunjukkan bahwa surga dan kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan kedudukan yang bermacam-macam. Wa fi kulli darajatin wa martabatin wa manzilatin unasun ala qadri imanihim wa ala qadri a'malihim wa ala qadri taqwahum wa ala qadri qurbihim min Allah fid dunya. Dan setiap tingkatan serta kedudukan yang terdapat di dalam surga itu, ada manusia-manusia yang mereka tinggal di dalamnya, di mana Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka dan sesuai dengan kadar amalan mereka ketika di dunia dan ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza 'arafna anna al-jannata rutabun wa manazil wa darajat. Apabila kita telah mengetahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan memiliki kedudukan yang berbeda-beda, fama faidatu dhalik? Lalu apa faedah dari mengetahui hal tersebut? Faidatu dhalika annana nabhathu amma yusiluna ila al-a'la min ad-darajat wal manazil. Faedahnya bahwa kita berusaha untuk mencari tentang hal-hal yang dapat menyampaikan kita kepada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang teratas dari tingkatan-tingkatan surga itu. Kaifa na'rifu al-a'la hatta na'mala ma yusiluna ilaiha? Lalu bagaimana cara kita mengetahui yang tertinggi hingga kemudian kita mengamalkan sesuatu yang dapat menyampaikan kita ke sana? Na'rifu al-a'la bin-nusus min al-kitab wa sunnah. Kita mengetahui tingkatan yang tertinggi itu berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah. Wa qad kana nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nasihan wa rahiman wa syafiqan fadallana ala dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau adalah seorang penasehat, beliau adalah seorang yang penuh rahmat kasih sayang kepada umatnya dan penyayang kepada mereka, beliaulah yang menerangkan kepada kita tentang hal tersebut. Fa min nushihi wa syafaqatihi wa rahmatihi annahu qala lana idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausal a'la. Dan termasuk di antara bentuk nasihat, kasih sayang dan syafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana beliau menyampaikan kepada kita, idza sa'altumullah fas'alul firdaus, apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah, maka hendaknya kalian meminta surga firdaus, karena surga firdaus adalah surga yang tertinggi. Fa innahu wasatul jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang tertinggi tingkatannya, dan di atasnya terdapat arasy Allah azza wajal. Wa minhu tanfajiru anharul jannah. Dan dari surga itulah menyebar sungai-sungai yang terdapat di dalam al-jannah. فإنه وسط وسط الجنة أو وسط الجنة وأعلى الجنة. وسط الجنة أي أكملها وأعلاها وأعدلها. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surga itu wasatul surga Firdaus adalah wasatul jannah. Yang dimaksud wasatul jannah adalah yang paling sempurna dan yang paling mulia. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay udulan khiyaran. Demikian pula yang disebutkan di dalam ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasat. Yang dimaksud wasat yaitu umat pilihan. Fal wasatu huna bi ma'na al akmal wal a'dal wal khiyar wal a'la bi ma'na al arfa'u wal murtafi'u min al jannah. Maka yang dimaksud al wasat di sini adalah yang paling sempurna dan yang paling mulia dan yang terbaik, dan penyebutan a'la yaitu yang tertinggi tingkatannya. Fi dunya مراتب للعبد في طاعته وعبادته، وهكذا هذه المراتب تؤثر في مراتبه في الجنة وفي النعيم المقيم. Dalam kehidupan dunia, amalan-amalan hamba itu bertingkat-tingkat dalam bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula lah tingkatan-tingkatan amalan mereka di dunia itu akan memberi pengaruh kepada tingkatan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaa fil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi. Telah disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allahu azza wajal lil mujahidin fi sabilihi, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang Allah azza wajal telah persiapkan bagi hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Baina kulli darajatin wal ukhra 100 amin أو كما بين السماء والأرض، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ولك أن تتخيل هذه الفروق العظيمة بين كل درجة والأخرى، فكيف بمئة درجة؟ Di mana antara setiap tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Jaraknya seperti antara langit dan bumi. Anda bisa membayangkan bagaimana luasnya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, lalu bagaimana dengan 100 tingkat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajibi hikmatillahi jalla wa ala أنه لا يوجد حسد ولا غل في الجنة. Dan termasuk di antara hal yang menakjubkan dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam surga itu tidak ada lagi hasad dan tidak ada kedengkian di dalamnya. فقد يكون المؤمن في درجة عليا وبينه وبين أخيه أو صاحبه درجة واحدة كما بين السماء والأرض، ومع ذلك لا يحسده ولا يدخل في قلبه غل لأجل هذا. Dan mungkin saja seorang mukmin dia di dalam surga berada di sebuah tingkatan yang tinggi, yang mulia. Antara dia dengan saudaranya hanya satu tingkat yang jaraknya seperti langit dan bumi. Namun disertai dengan perbedaan tingkat tersebut, saudaranya yang lebih rendah tingkatannya, dia tidak dengki terhadap saudaranya yang lebih tinggi tingkatannya tersebut, dan tidak ada sesuatu hasad dan kedengkian di dalam hatinya. لأن ذلك adlun min Allah. Karena itu semua adalah merupakan keutamaan yang datang dari Allah. Wallahu qad naza'a ma fi as-suduri min ghil wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan Allah Azza wa Jalla telah mencabut kedengkian di dalam hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan kami telah melepaskan, menghilangkan kedengkian di dalam dada-dada mereka. Wa tahsulu lil mu'mini qana'atun wa ridan bima yu'tihi Allah. Dan seorang mukmin dia akan merasa qana'ah, merasa cukup dan ridha terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa qad ja'at ahadithu katsira tasifu hala akhiri an-nasi khurujan minan nar wa akhirin nasi dukhulan ila al-jannah. Dan telah disebutkan dalam sekian banyak hadis di mana di dalam hadis tersebut menyebutkan sifat tentang keadaan manusia yang paling terakhir yang keluar dari neraka dan manusia yang paling pertama yang masuk ke dalam, manusia yang paling terakhir keluar dari neraka dan manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. وذلك أن الرجل الموحد إذا كانت عنده محاسن وأخطاء وشهوات وأراد الله وحكم عليه أن يعذبه في نار جهنم حتى يصفو حاله من تلك المعاصي ثم يخرج من النار إلى الجنة. Yaitu seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Apabila di dunia ini dia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa dan mengikuti syahwatnya, maka Allah Azza wa Jal menghendaki bagi hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal untuk dia disiksa di dalam neraka sampai pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah, sehingga hamba tersebut telah menjadi bersih dari bekas-bekas pengaruh-pengaruh kemaksiatan, lalu kemudian dia pun dikeluarkan dari neraka menuju kepada surganya. Wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa haka lana an rajulin yakhruju minan nar wa huwa akhiru shakhsin yakhruju minan nar wa akhiru shakhsin yadkhulu ila al-jannah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan mensifatkan kepada kita tentang seseorang yang mana orang ini keluar dari api neraka dan dia adalah manusia yang terakhir keluar meninggalkan api neraka dan dia pula menjadi manusia yang terakhir masuk ke dalam surga. Fa huwa 'inda an yakhruja minan nar fi hin khurujihi yakbu marratan wa marratan yaqum yakbu yasqutu marratan wa marratan yaqum wa marratan talfahuhu an-nar fi wajhihi wa huwa yakhruju minan nar hatta idha tajawaza an-nar wa kharaja minha yaltafitu ilayha wa huwa ghayru musaddiqin annahu kharaja minha wa yahmadu Allah jalla wa ala ويرى أنه لم يعط أحد عطاء من العالمين مثل ما أعطي هو عند أن يخرج من النار ولم يدخل الجنة بعد هو يرى أنه أفضل العالمين وأكثر الناس نعيما. Ketika manusia yang paling terakhir keluar dari neraka ini, pada saat dia keluar dalam keadaan tertatih-tatih. Kadang dia terjatuh, lalu dia bangun lagi, terjatuh, dia bangun lagi. Lalu kemudian terkadang dia sambil keluar, masih dilahap sebagian tubuhnya oleh api neraka. Sampai kemudian dia bisa keluar secara menyeluruh dari neraka tersebut. Sampai kemudian dia melewati neraka itu, dia telah keluar dari neraka, namun dia belum masuk ke dalam surga. Dia menoleh dan melihat neraka itu, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan sekarang ini di saat dia keluar meninggalkan neraka itu. Dan bahkan dia menganggap bahwa dia adalah orang yang diberikan sebuah kenikmatan yang tidak diberikan kepada siapapun. Dia menganggap dirinya orang yang paling afdal. Dia menganggap dirinya orang yang paling diberikan kenikmatan yang terbesar, padahal dia belum lagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia merasakan dia adalah makhluk yang paling utama yang Allah berikan kepadanya kenikmatan itu. Wal khulasatu أنها تحصل في قلوب المؤمنين قناعة بما يعطيهم الله من منازل ودرجات في الجنة. Kesimpulannya bahwa seorang yang masuk dalam surga, Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka sesuatu yang dengannya mereka merasa qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan dan kedudukan manapun yang Allah tetapkan untuknya. Wa al-muhimmu lana an na'lama anna ad-darajat al-'aliyah la tunalu illa bil iman wal 'amal as-salih wal ijtihad fi at-ta'at. Yang terpenting bagi kita adalah hendaknya kita mengetahui bahwa tingkatan-tingkatan yang tertinggi yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalam surga itu tidaklah mungkin bisa diraih kecuali dengan cara beriman dan beramal saleh dan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh padanya. Wad dalilu ala dzalika min kitabillah qawluhu ta'ala man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dalil dari kitab Allah Azza wa Jal di mana Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Bahwa barang siapa yang menghadap kepada Allah dia sebagai seorang mukmin dan dia telah beramal dengan amalan-amalan saleh, maka mereka akan meraih tingkatan yang tinggi di dalam al-jannah. فمرتبتك في الجنة هي بحسب مرتبتك في الدنيا وقد جعل الله لكل شيء قدرا. Maka tingkatanmu di dalam surga itu sesuai dengan tingkatan kedudukan kamu dalam kehidupan dunia dalam beramal saleh. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu memiliki kadar dan kedudukan. ولهذا قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى أن قال ومن دونهما جنتان أي أقل منهما جنتان أخريان. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam firman-Nya ولمن خاف مقام ربه جنتان, dan bagi seorang hamba yang takut akan kedudukan Rabb-nya maka dia akan meraih dua jannah, dua surga. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan wa min dunihima jannatan, dan dari selain keduanya, maksudnya dia mendapatkan dua surga al-jannah yang lebih rendah kedudukannya daripada jannah yang pertama. Walil jannati sab'atu abwab minha babun yusamma ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun kama fil Bukhari. Dan di dalam surga Allah Azza wa Jal ada tujuh pintu, yang di antara tujuh pintu tersebut ada pintu yang disebut Ar-Rayyan, di mana pintu Ar-Rayyan ini tidak ada yang masukinya kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa berpuasa sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa 'inda al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abi Dawud wa Ibn Hibban anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala إنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan dikatakan kepada seorang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, tatkala dia masuk ke dalam surga dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Hendaknya engkau baca Quran dan bacalah dengan cara tartil sambil engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya tempat menetapmu adalah pada akhir ayat yang engkau membacanya. Falladhi yubakkiru ila shalawati 'inda al-adhan fa yusalli ma yassara Allahu lahu thumma yaqra'u min al-Qur'an ma kataba Allahu lahu yahsul 'ala darajatin 'azimah. Maka seorang yang bersegera untuk menegakkan salat, lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, lalu dia mengerjakan salat apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya, lalu dia membaca Al-Qur'anul Karim, maka seorang yang seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang tinggi. Fa idza shalla wa ata bi adhkaris shalah ثم قرأ ما يسر الله له ارتفع بذلك درجات ومنازل عظيمة. Maka apabila dia telah mengerjakan salat lalu dia membaca zikir-zikir setelah salat lalu dia membaca apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya, maka terangkat lagi kedudukannya dan dia akan meraih kemuliaan yang tinggi. فإذا كان في دكانه أو في عمله يقرأ غيبا أو يقرأ من مصحفه أو يقرأ من جواله وكل مرة يقرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاث يرتفع بذلك منازل إلى منازله. Dan apabila seorang tatkala dia berada di tokonya atau dia berada di tempat di mana dia berada lalu kemudian dia membaca, apakah dia membaca Al-Quranul Karim melalui hafalannya atau dia membacanya melalui mushaf atau dia membaca melalui HP-nya, maka dia membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu halaman atau dua halaman, maka dia akan meraih kemuliaan yang besar. Fa idza istamarra ala dzalika shuhuran wa sinin wa a'wam irtafa'a manazil wa manazil wa manazil 'azimah. Maka apabila dia melakukan hal itu secara kontinu sekian bulan atau sekian tahun lamanya, maka dia akan terus terangkat kedudukannya, semakin terangkat dan terangkat kedudukan dan kemuliaannya. Walaka an tatakhayyal idza ji'ta wa ja'a sadiquka فإذا به يفوقك في المنازل وآلاف المنازل والرتب والدرجات في الجنان وأنت في الجنة لكن دونه بمسافات ومراحل ومنازل كثيرة ما الذي رفعه وأنت وإياه زميلان وصديقان إنها تلك الآيات التي كان يقرأها في كل وقت في كل فراغ وفي كل فرصة يقرأ ما تيسر فاجتمعت لديه آلاف القراءات والآيات فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آية فكيف بآيات فكيف بختمات متعددة هنا يحصل التفاوت الكبير في موضوع القرآن فقط. Maka coba engkau membayangkan apabila kamu memiliki seorang teman yang kamu bersamanya dalam kehidupan dunia, Lalu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia mengalahkan kamu dalam tingkatan surga. Dia berada di tingkatan yang berbeda dengan apa yang kamu raih. Engkau berada di dalam surga, namun dalam tingkatan yang begitu jauh jarak dengan saudaramu tersebut. Jauh, jarak yang begitu jauh sekali. Sementara engkau dan dia adalah dua orang yang berteman. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dan derajatnya di dalam al-jannah, di dalam surga? Ketahuilah, yang mengangkatnya adalah ayat-ayat yang senantiasa dibaca, ayat yang senantiasa dia lantunkan di waktu-waktu yang senggang dan dalam setiap kesempatan, sehingga ketika dia senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka terkumpul padanya ribuan dari ayat-ayat yang telah dia baca. Maka hendaknya engkau perhatikan dalam hadis Nabi, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, bahwa kedudukan akhirmu adalah di akhir ayat yang kamu baca, di akhir ayat yang kamu baca. Lalu bagaimana ketika engkau membaca ayat-ayat yang demikian banyak? Lalu bagaimana pula ketika engkau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran, senantiasa mengkhatamkan hingga berkali-kali banyaknya engkau mengkhatamkan Al-Quranul Karim? Maka di sini terlihat perbedaan yang jauh dalam hal kedudukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam permasalahan membaca Al-Quranul Karim. ومن باب التنبيه فإن الارتفاع في منازل الجنة كما يكون بقراءة القرآن يكون بالأعمال الصالحة الأخرى. Dan sebagai peringatan bahwa diangkatnya kedudukan-kedudukan hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia kadang diangkat disebabkan karena membaca Al-Qur'an, maka seorang hamba juga bisa terangkat karena melakukan amalan-amalan saleh yang lain. Faqad yuwaffiqukallahu likathrati qira'ati al-Qur'an wa sadiquka wa akhuka wa jaruka wa zamiluka la yuwaffaqu likathrati qira'ati al-Qur'ani mithlika. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepadamu dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sementara temanmu, sahabatmu, mungkin dia tidak diberi taufik untuk memperbanyak bacaan Quran seperti yang kamu baca. Lakinna Allah qad yaftahu alayhi abwaban ukhra min al-khairati wat-ta'ati wal-qurbat. Akan tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan membukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan yang lainnya dari berbagai macam jenis amalan-amalan saleh yang lain. لماذا ننبه على هذا؟ Mengapa kita memberi tanbih, peringatan tentang hal ini? لأن بعض الناس يستهويه الشيطان. Sebab ada sebagian manusia di mana syaitan senantiasa menjerumuskan dia ke dalam hawa nafsunya. فيرى نفسه أنه أحسن الناس وأنه يقرأ القرآن وأن فلانا لا يكاد يفتح المصحف ولا يكاد يقرأ القرآن ولا يراجع القرآن. Ketika dia melihat dirinya bahwa dialah manusia yang terbaik karena dia rajin membaca Al-Qur'anul Karim, lalu dia melihat bahwa si fulan ini hampir tidak pernah membaca Al-Qur'an, hampir tidak pernah membuka mushaf Al-Qur'anul Karim. Fayusabu bil ujbi wal ghurur, sehingga dia tertimpa penyakit ujub dan tertipu. Fayafsudu alaihi amaluh, lalu kemudian dia pun hasad terhadap amalannya. Wayanqalibu min ma'jur ila ma'zur, sehingga berbalik yang tadinya semestinya dia diberi pahala maka berubah dia pun mendapatkan dosa. وَذَلِكَ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِثْلَ صَدِيقِهِ يَكُونُ قَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبْوَابًا مِنَ الْخَيْرَاتِ فهو يساعد المحتاجين ويعين إخوانه ويتصدق بما تيسر ويحب الدعاء والتضرع وقلبه سليم، وهذه خيرات وطاعات وقربات يرتفع بها المؤمن إلى أعلى الجنات بإذن الله. Sementara orang tersebut, yakni sahabatnya itu, yang mungkin dia tidak membaca Al-Qur'anul Karim sebanyak bacaan temannya tersebut, Allah Azza wa Jalla membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang lain. Dia membantu orang-orang yang membutuhkan, dia bersedekah dengan apa yang mudah baginya, dan dia memiliki hati yang selamat dari kedengkian dan penyakit-penyakit hati dan yang lainnya, yang kebaikan-kebaikan ini dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia lakukan menyebabkan kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan. بعض الناس إذا دخل المسجد يصلي السنة ثم قلبه يرتاح ويطمئن وينشرح صدره بالدعاء، وشخص آخر يأتي إلى المسجد فيصلي السنة ويرتاح قلبه وينشرح صدره بقراءة القرآن، فهذا أفضل لقلبه قراءة القرآن، وهذا أفضل لقلبه دعاء الله ومناجاته، فكلهم على خير عظيم. Ada sebagian yang masuk ke dalam masjid, dia melakukan sholat sunnah, lalu kemudian dia duduk sejenak dalam keadaan hatinya merasa tenang, jiwanya merasa lapang pada saat dia berdoa setelah sholat sunnah. Sementara yang lainnya, dia masuk ke dalam masjid, dia mengerjakan sholat dan hatinya merasa tenang, jiwanya merasa lapang dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka yang satunya dia merasa lebih baik atau lebih afdal baginya dengan berdoa. Yang satunya lagi dia merasa lebih afdal baginya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka masing-masing mendapatkan kebaikan, masing-masing berada di atas kebaikan. فلنحذر من الغرور والاحتقار لغيرنا في هذا الباب. Maka hendaknya kita berhati-hati dari al-ghurur, tertipu, dan dari menghinakan atau menganggap remeh orang lain yang tidak beramal seperti apa yang kita amalkan dalam perkara ini. فمن وفقه الله لعمل صالح فليلزمه. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan satu amalan saleh, maka hendaknya dia komitmen dengannya. Wal ya'lam anna ghayrahu yaqumu bi a'malin ukhra salihatin qad yaraha al mar'u wa qad la yaraha. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa yang lain, dia melakukan amalan-amalan yang lain, yang itu termasuk amalan-amalan saleh, yang mungkin apa yang dia amalkan tersebut diketahui oleh orang yang lain atau boleh jadi pun tidak diketahui. Fa hunaka minan nas man ya'ti ila al-hilaq wa ila ad-durus wa ila al-muhadarat wa qad yufawwitu shay'an a'zama minhu wa haqqan awjaba minhu fayakunu al-afdalu lahu an yaquma bil-haqq al-awjab. Di sana ada di antara manusia yang mendatangi halaqah-halaqah atau majelis-majelis ilmu yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang itu merupakan hak atau sesuatu yang lebih wajib darinya. Maka orang seperti ini yang asal baginya dalam melakukan apa yang menjadi lebih wajib baginya. Falaysa kullu man ghaba an khairin wa fadlin yakunu mahruman bal yaqbal بل قد يكون في نعمة أعظم وفي عمل أكبر أجرا. Maka tidak setiap orang yang dia tidak terlihat dari melakukan sebuah kebaikan lalu dia tercegah dari kebaikan tersebut, boleh jadi dia berada dalam kebaikan yang lain yang boleh jadi kebaikan itu lebih besar. وهكذا في جانب النساء فإن من النساء من تأتي إلى المسجد أي المعهد مثلا لتؤدي علما أو تستفيد ilman wa hiya bidzalika taqumu bi khairin 'adzim. Wa hunaka minan nisa'i man tabqa fi baitiha litunjiza 'amalan aw taqumu bi haqqin 'adzimin ka haqqi az-zawji aw al-abna'i min al-ashya'i al-wajibati aw al-lazimah. فيكون بقاؤها في هذا الوقت في بيتها أفضل من خروجها إلى العلم والتعليم. Demikian pula yang berkaitan dengan sisi kaum wanita. Ada sebagian wanita yang dia datang ke ma'had untuk mendengarkan pelajaran, untuk mendapatkan faedah ilmu, atau untuk mengajarkan sebuah ilmu. Maka dia menegakkan sebuah kebaikan dalam hal tersebut. Namun di sana ada pula di antara wanita yang dia tetap tinggal di rumahnya untuk melakukan satu hal yang menjadi kewajibannya, seperti menunaikan hak seorang suami atau menunaikan hak dari anak-anaknya yang membutuhkan pendidikan, sehingga tinggalnya dia di rumahnya di waktu tersebut, hal tersebut lebih baik baginya. لا شك أن حضور مجالس العلم والتعليم فضلها عظيم، ولكن ليس كل من غاب كان الحاضر أفضل منه، وليس كل من حضر كان أفضل ممن غاب. Dan merupakan hal yang tidak diragukan bahwa hadirnya kita di majlis-majlis ilmu keutamaannya sangat besar sekali. Namun hendaknya kita memahami bahwa tidak setiap orang yang tidak hadir di majelis tersebut, maka berarti yang hadir lebih afdal, lebih utama baginya. Sebagaimana tidak setiap orang yang hadir di majelis itu lebih afdal daripada yang tidak menghadirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal alimu bin niyat والمطلع على الأحوال والظروف وهو المطلع على الأسباب والبواعث. Dan Allah Azza wa Jal dialah yang maha mengetahui tentang niat-niat hambanya, dan dialah Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui tentang kondisi-kondisi hambanya dan tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa hadzal bab huwa babun 'azimun muta'alliqun bi mabhathil mufadalati wattafadhul. Wa fihi qawa'idu wa amthilatun muhimmatun la'alla Allah an yuyassira lana dawratan 'ilmiyatan fi hadza linafida wa nastafid walhamdulillahi rabbil alamin. Dan permasalahan ini yang telah kita terangkan tadi merupakan permasalahan yang sangat agung sekali, permasalahan yang besar, yaitu yang berkaitan dengan al-mufadalah wa tafadul, keutamaan antara satu amalan dengan amalan yang lain, yang di sana terdapat kaidah-kaidah dan permisalan-permisalan yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk membahasnya di kesempatan daurah yang lainnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insyaAllah ta'ala untuk sesi yang ketiga kita lanjutkan setelah salat al-maghrib. Barakallahu fikum.